patung mereka patung. Cangkir teh hangat namun kaku dan dingin. Meja-meja kayu mengkilap. Wajahmu dibasahi air mata yang dilukis. Tubuh kaku tidak bergerak. Ingin hapus air matamu tapi aku tak bisa. Patung-patung kayu mengkilap. Pikiran mereka kosong memikul perang. Harusnya cerita ini bisa berakhir lebih bahagia, tapi kita dalam diorama. Harusnya sisa masaku buat indah menukar sejarah, tapi kita dalam diorama. Sakit membekas dalam jadi bagian sejarah. Tak ada kesempatan untuk berkilah. Untuk selamanya masa itu menguasaimu. Harusnya cerita ini bisa berakhir lebih bahagia, tapi kita dalam diorama. Harusnya sisa masaku buat indah menukar sejarah, tapi kita dalam diorama. Kita dalam diorama. Harusnya sisa masaku buat